Niki niku nggih kula wacana kula maknani malih napa mahalul kiyame sinten Habib Ali Simtuduror nggih. Terus kula mulai besok mau sendibak napa. Niki sederenge mahalul kiyam, pokoke niki anggap mawon khatamane berjanji nggih, khatamane napa berjanji. Kula riyen ngaos kalian Mbah Mun nggih berjanji kalian tibak. Ya ndak lengkap. Masuk lengkap pulau ini maca jenengan nganti khatam. Cuma aku tetap menganggap khatam, ini khatam ya rapati paham. Ini sudah anggap khatam, no? Dungo rasa dimaknani, malah ribet, malah angen-angen sing ribet. Pokoknya sing darani sejarah Nabi sing mboten dungo niku. Nah, dungo wis karepmu dhewe. Pas maca berjanji ora tenanan pas dungo. Tenanan iki hadzul nafsi, ya, apa? Hadzul nafsi. Kon kula maknani. Terus bado kula maknani mengke mas aduna mergi wau kula nggih khataman kitab Mbah Mun bado saduna mahalul qiyam. Mun kula maknani riyane kersane ra difaham. Asyraqa dadi sumleret utawa dadi cerah sawata syuruk. Nggih asyraqa niku melane diarani syuruku samsi padange ser. Tapi syuruk itu padang yang belum menyengat. Jadi ini sudah pilihan balawahnya Habib Ali Simtiduror. Ya syuruk itu padang tapi belum apa menyengat. Paham ya? Asyraqa padang apa al-kaunu alam raya. Semua alam raya ini padang ibtihajan kelawan seneng tenan. Seneng sing gumregah kados mingkuli zaujim bahij. Jadi diikutkan wazan ifta'ala berarti ibtahaja ya betahiju ibtihajan. Semua alam raya ini seneng menyambut biwujudil Mustafa kelawan wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahmada rupane Kanjeng Nabi Ahmad. Karena nama yang terkenal di Injil itu bukan Muhammad, sing terkenal malah napa Ahmad. Nah ini inni rasulullah ilaikum satruse terus wa mubasyirum bi rasuli yakti mim ba'dismuhu Ahmad. Pun niki pokoke dadi hari ini kita khatam berjanji ambek tabarruk kalian Habib Ali Sohibu Simtid Duror sing duriyae dhateng Solo. Sing masyhur ya Habib Anis bin Alwi bin Ali. Nah, Ali ini mun Sohibu Simtid Duror. Habib Ali itu abah jenenge Muhammad. Nah Muhammad itu gurune Mbah Hasyim, gurune guru-guru Indonesia. Jadi di antara guru-gurunya Mbah Hasyim Muhammad Al-Habsyi ini ku Mufti Syafi'iyah teng Mekah. Napa Mufti Syafi'iyah teng Mekah. Terus dan itu ada beberapa orang yang angkatan itu. Terus Sayyid Zaini Dahlan itu di murid alim alamah mimbenihim itu Sayyid Ala, Sayyid Abbas, mbahnya Sayyid Muhammad, Muhammad bin Alawi bin Abbas. Wa mimbenihim Habib Alawi, Alawi bin Ahmad sehingga ada kitab Tarsihul Mustafidin. Sehingga ada kitab apa? Tarsihul Mustafidin. Terus ada Abi Bakar Sato. Nah, termasuk niku Syekhuna Khalil Bangkalan. Niku menangi Sayyid Zaini Dahlan. Terus Raden Asnawi Kudus menangi Sayyid Zaini Dahlan. Terus Sayyid Zaini Dahlan itu dan delalah paling bejo nggih daerah mriki. Ke daerah mriki niku wonten putu kandunge Sayyid Umar. Sayyid Umar itu kakak kandunge Sayyid Abi Bakar Sato, gurune Mbah Mbah Mun Ahmad bin Su'aib. Iku de putu jenenge Mbah Hamzah, nggih Hamzah bin Abdullah bin Umar. Mbah Hamzah de mantu jenenge Habib Haidar, Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaini Dahlan. Terus wis pejabane wong nang mriki kathah ma'asirun nubuwah, tipak-tipake zuriyae Nabi Bat'ah Syarifah. Oh, teng Indonesia masih teng mriki teng Indonesia lah di Jawa, di Palembang utamanya di Kalimantan. Iki niku kathah ma'asirun nubuwah, mulai putih Palembang, Kalimantan, mergi Indonesia misalnya sing termasuk indukan Syekhona Khalil. Syekhona Khalil lu cek senior Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten di guru tiang Kalimantan, Syekh Arsad bin Abdus Somad Al-Banjari. Tapi era modern ngajine pun Syekh Yasin ngajine mbek tiang Jogja. Jenenge Syekh Bakir Nur Al-Jogjawi. Jadi Jogja kenate gadah tiang alim namanya Syekh Bakir Nur Al-Jogjawi. Terus kawasan Jawa niku nggih diutang jasa mbek Sumatera. Sumatera diutang jasa mbek Kalimantan nggih pun muter. Sing jelas dereng enten sanad dugi NTT paham nggih sampean digoleki you know digoleki dadi yo ben ge ngerti sanad-sanad. Asyraqa artine ngene nure nabi ku ora trimo tok Mekah Madinah sampe tok Jawa tok Kalimantan tok Palembang rak sak donya you know sak donya jenenge asyraqa kaunub dihaja biwujudil Mustafa sebab wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane Ahmad Ahmad wali ahli al-kauni Ya dadi Pak Doniki maca sakduna hormat Mbah Mun mergi kula wau khataman kitabe Mbah Mun semangke mahlul qiyam terus sampun terus mulai sesuk ngajos ngaji napa dibak normal mulai awal. Mungkin digoleki piyambak halamane mulai alhamdulillahil qawiyil khalim. Wali ahli al-qawni lan iku tetep keduwe penduduk dunya unsun utawi ngerasa nyaman unsun itu nyaman wong kuna manani aris, aris itu nyaman normalnya setelah ajaran Nabi Muhammad SAW orang itu merasa nyaman kados nadzuman wingi napa ya laulaka ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi artinya fabak da wujudi nabi berarti toba aisuna wa toba wujuduna wasururan nan seneng kok tajat dada kang teman-teman jadi anyar teko apa surur kita akan selalu seneng mergo sono kanjeng nabi nah bahasane tiba apa sa'da abdun qatamalla wan jala anhul hazinu sebagian ulama bahasa apa busyra lana nilnal muna zalal ana wa falana dadi kudune donya iku seneng nggih kudune donya iku seneng mergo wis ana kanjeng nabi soal seneng ekspresine bengak-bengok ya alhamdulillah isane lagi ngono napa isane lagi ngono diapakno fatrobu mongko seneng sira kabeh ya halal masani toroban iku seneng sing nganti setengah rasa sadar iku torob seneng sing dadekno awak ringan awak itu jenenge toroban mulane disebut toroban wahannat ila tilkal maalim itu fatrobu mongko seneng sira kabeh ya halal masani he wong sing entuk Quran kok basa laine Quran iku almasani napa mergo masani iku sangka mufrad masna, masna iku loro-loro. Paham nggih mergo Quran bar cerita ahlul jannah, cerita ahlun nar. Bar cerita wong kafir, cerita wong mukmin. Bar cerita ashabul yamin, cerita ashabus simal. Mulane Allah ngistilahno Quran apa? Walaqad atainaka sab'am minal masani. Sangka Quran sing diulang-ulang loro-loro. Maksudnya tema iku dobel napa? Dobel. Mulane disebut wong sing gawa Quran fatrobu yahlal masan. Fahazar yul yumni iku gharrat. Mongko utai barokah sisi kanan. Hazar iku barokah sing napa gemah riba iku gharrat. Iku manane gharrat manane nyanyi maksude iku bergerak. Semua kebahagiaan tekan bergerak menuju barokah. Dadi maknane yamin. Lan kula bolak-balik matur iki eling-eling. Nek kowe ngaji bahasa Arab kalau kan ingin pun matur, alam itu rata-rata mangkul, mangkul itu dipindah. Jarang alam itu murtajal. Jadi saya ini jenis apa? Ayo tak jawab. Tanganku ini jenis apa? Yamin kan? Lagi jenis apa? Simal. Tapi sakjane darani yamin itu bahasa Arab yang kedua. Asli maknanya yamin itu barokah. Melani yumnah maknanya barokah. Kenapa? Nah, berhubung kanan itu simbol kebaikan darani yamin. Mulane ketika wong kafir iku bodoni anak buahe, nggih wong kafir bodoni anak buahe. Iku anak buahe sok ben nang akhirat muni piye? Innakum kuntum taktunana anil yamin. Kamu datang ke kita dari arah yang kita anggap benar. Jadi maknane yamin ora kok fisik kanan iku gak. Paham nggih? Mulane ahli swarga diarani ashabul yamin, ora kok wonge tangane kanan tok yo ora, paham ya? Paham ya? Pucuk ora paham-paham, gangke ora jelas paham ya. Dadi yamin niku ngono maknane. Lah mulane sing lor iku diarani simal. Tapi kak sing kono diarani janubi, mergo wong iku bayangane madhep ngetan. Dadi lor bahasa Arab iku simal. Tapi selatan ra iso mbok Arabne yamin, mergo ora ono unsur barokah ya biasa wae. Dadi bahasa Arab eling-eling ya. Dadi yamin mbek simal iku maknane iku simbol. Mulane ashabul yamin berarti ashabus shawab atau ashabul haq. Ashabus simal berarti wong kli wong kliru. Ya padha sak teruse ya ngono, kaya wajah ngarep ku diarani wajah, mergo adep-adepan. Geger iku bahasa Arabe dhuhrun. Dhuhrun iku dhuhur, mergo wong nek wis mungkur sing ketok gegere. Dadi bahasa Arab iku wis ngono kabeh. Wong nek wis mungkur sing ketok apane? Gegere. Mulane diarani dhuhur. Ya, lah tapi wong nak mungkur iku wong Arab darani adbaro. Mergo sing ketok dubure. Mulane wong Arab nak darani wong dikandani ora paham iku jeneng adbaro. Paham ya? Tapi nak madhep jeneng abala mergo sing ketok ngarepe. Ya mulane kabeh rata-rata alam iku mangkul nggih, rata-rata alam niku mangkul. Bon, wastadi ulan golek sinor kabeh. Wastadi ulan golek padhang sira kabeh bijamalin kelan gandenge Kanjeng Nabi. Fako kang ngungguli apa jamal fil husni ing dalam keagungane atau keapiane tafarroda kang tunggal apa jamal. Jadi carilah nur dari Rasulullah yang kebaikannya itu enggak tertandingi. Tafarroda iku ijen maknane kebaikan Nabi, kegandengan Nabi itu semuanya fil husni tafarrod, maksudnya tanpa saingan. Walana ikulan iku tetap kedi kita al-busrotai rasa seneng. Kita ini selalu seneng, bisa din klan kebejanan. Sifate bejo mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sakdun iku yan fadu iso ilang apa sakdun. Kita ini harus selalu seneng dengan kesenangan yang selalu ada. Tidak mungkin kesenangan kita itu hilang. Kenapa? Haitsu utina siarane den paringi kita, kita diparingi atoan ing pemberian, jamaah kang ngumpulna apa ato al-fakhra ing kebanggaan al-muabada sing abadi. Kita harus selalu seneng karena kita diberi pemberian yang selalu membawa keagungan yang abadi. Maksudnya kita diparingi duwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ibadah utama iku seneng. Kulo asline seneng ya maksa, tapi saiki kudu seneng terus. Peranan wae. Kan yo isin misale takoki Kanjeng Nabi, cung kene ning donya seneng, susah nak Gusti. Lah kok susah piye nduwe utang ora nduwe duwe ngene. Tapi kita akeh nikmat sing paling gede yaiku kowe nduwe Nabi Muhammad. Wah, niku mboten enten hubungane ya Nabi. Kan menyinggung kan? Seakan-akan kamu diberi nikmat yang besar ini enggak ono nilaine. Itu kan ngenyek napa? Mulane kula nak kangkang bengak-bengok tak biarno wis ben carane seneng lagi ngono ben. Meskipun aku yo ora bengak-bengok ora krana seneng Nabi yo krana bengak-bengok tok niku. Ya tapi kan yo latihan napa? Proses apa? Proses kok mari dhewe napa? Nara mari diobat no napa? Fali Rabbi mongko tetep kedue pangeran ingsun kula hamdin utawi saben-saben pujian. Jala kang agung empu ayah surah yang tong hitung hu ing alhamda apa aladu hitungan. Allah punya segala puji yang enggak mungkin terhitung. Bahasa fushane apa jala ayah surahul ad idhaba nakrono paring sapa wana ing kita biwujudil Mustafa kelan wujudnya Kanjeng Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-hadi kang kaya petunjuk rupane Muhammad. Allah itu punya segala puji yang enggak mungkin kita hitung lagi. Betapa pujian itu semuanya milik Allah dan nikmat itu semuanya milik Allah yang tidak terhitung. Tentu nikmat terbesar adalah kita dikasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhabana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah ahlan jenenganku nyaman tenan. Maksudnya nyaman dadi ahli dadi keluarga bika kelan panjenengan. Beja-bejane tiyang sing berkeluarga dengan jenengan. Yaitu tadi ada keluarga yang karena batas syarifah kayak para habaib, ada keluarga yang karena kita mbuh piro kadare warasatul ambiya. Ya semua punya warasatul ambiya, wong alim ilmune, wong lomo-lomane, wong fikir sabare, kowe ya dijatah ya sesuai masing-masing. Wah, ya senajan to sabarem ya ora tenanan, tapi kan ya tahu, minimal tahu ngempet to. Tahu ngempet. Bika klan panjenengan inna sak temene kita bika klan panjenengan nasadu dadi bejo kita. Inna sak temene kita bika sebab panjenengan ya Rasulullah iku nasadu dadi bejo kita. Kita-kita ini orang yang bejo sebab anane jenengan. Wa bijahi hilan klan pangkate Nabi ya Ilahi, duh pengiran ingsun jut kula aturi lomo panjenengan wa balih lan kula aturi nyampekno panjenengan kula maksudin ing saben-saben tujuan. Ya Allah, dengan pangkatnya Nabi Indaka semoga kita kasil tujuane. Lagi nak cara burdain apa ya Rabbi bil Mustafa balik mako sidana wa, terus wakfir lana mamato. Jadi pola wong soleh seneng Nabi itu semuanya sama, semuanya mengarah kon seneng. Ya semuanya mengarah kon seneng. Kalau beri beberapa contoh ya, Sa'da Abdun kota Malla Wanjala anu bejo banget orang yang hatinya dipenuhi dengan seneng Nabi. Tamalla sing kata malian, dia terpenuhi oleh cinta kepada Rasulullah. Iku mesti wanjala anhul hazinu, sifat susah hilang kabeh. Mergo hatinya penuh mencintai Rasulullah. Ada ulama yang meredaksikan apa? Busro lana nilal. Kita ini selalu senang. Busro te kesenangan lana kedui kita. Utau busro mugo-mugo te kesenangan lana kedui kita. Mergane apa? Nilna, merkulih kita almuna yang kita harapkan. Zalal ana, wis hilang kabeh. Kesusahan. Wafalhana, sing ono mau kenyama. Nah. Terus nang Habib Ali oleh bahasa apa? Walana busro bisa'din mustamirin laisayan fat haithu utina ato'an jama'al fakhrol mu'abbad. Nah Qur'anis masyir kul bifadlillah wa birahmatih fa bidhalika fal yafrah. Jadi senang ibadah, maka jangan ganggu wong senang. Nah kalau balik cerita orian, bapak sering balik kangkang. Nah pas guyon bapak balik, Tak tak Pak kok balik. Saiki Kangkang lagi seneng. Wong fikir seneng ku mahal. Mulane kula nak ana Kang bunga-bunga kok penyeluk lah ya ra situ. Orang fikir seneng iku mahal. Masih bapak guyon ya tak baro. Wong fikir seneng iku mahal. Ya kadang bapake broken, mboke broken, wesel telat. Apa ora duwe? Lho kok iso bunga-bunga luar? Biasa. Luar biasa senenge wong awur ora roh, pokoke luar. Luar biasa. Iku aja diganggu apa? Aja diganggu. Wahdi lan kula aturi nunjukno panjenengan nak ing kita nahja sabilihi ing dalane Kanjeng Nabi. Asmane nahja iku metode, kono metode bareng maksude ya ora ngono pokoke nahja sabili dalane Kanjeng Nabi. Kaibihi supaya kelawan sajane cara boten naduman kenus adu nas adabihi wa nur sadabihi. Kula maknane nggih misale boten naduman kalimat iki sebetulnya kae itu kan termasuk nasib lil mudhari. Napa nasib lil mudhari? Berarti arti kalimatnya kenus ada wa nur sadabihi atau kenus adabihi wa nur sadabihi. Paham nggih? Dadi nak dimaknani sebuti kenas ada apa kenus ada supaya den bejakno kita, kita dibejakno bihi sebab sabili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nur sadalan supaya dikai petunjuk kita aibihi ya sebab dalane Kanjeng Nabi berhubung naduman terus kai bihi nusat wa nur sad. Tapi kan gak mungkin kai kok masuk ning bihi napa kai kok masuk ning bihi tapi iki karena naduman angsal napa angsal jadi kalimatnya sebuti kai nusada bihi wa nur sada ya apa kai nusada bihi wa nur sada aibihi napa wa nur sada yo aibihi. Sesuai ngalim dewe, mbak ngalim, wah semua gaya leh. Oh maknanya gini, coro rana naduman gini, jebule nirok-nirok keliru. Sao sengkek ngono, pokoknya ngok, penting nyanyi, buanter, beres apa? Beres, nganyi Nabi ya beres, ngono tok wis cukup. Sing wajib paham ulama, apa? Nak penggemari ulama, wis cukup ngeramaini apa? Cukup ngeramaini kok. Kalau nak Kangkang dibangun sering nangis, ya mergo paham. Bareng Kangkang nangis aku yo bingung yo piye. Lho yo kan haru tenan misale hal tu hamil ya Allah rusail haywa syauqul nangis tenan. Dadi Kanjeng Nabi ku setiap rawuh nili sahabat ya Rasulullah apa ada perintah baru apa ada berita baru dari Allah kok jenengan mriki. Nangis sahabat. Lho bayangno ya cara kowe dadi sahabat ora nangis piye. Sing ngendikan tu zat sing di langit bumi dan itu dilewatkan oleh figur yang bernama Rasulullah. Jadi tiap Nabi melaku-melaku sahabat nangis. Hal tu hamil di Rasail apa ada perintah baru ya Rasulullah engkau datang ke sini. Orisinil. Lho misale terus kowe dikandani Kanjeng Nabi. Mulane akeh sahabat sing anake mati mbelani Nabi. Mboke iku ora nangis. Mergo Nabi didhawuhi pangeran anakmu saiki wis ning swarga, mangan rezekine swarga. Yo piye wis coba inti dari hidup ini kan dijamin surga. Nabi jamin sing ngendikan Allah Subhanahu wa taala lewat beliau. Mulane nak ketemu Nabi do hal tu hamil li rasail ayuha syauqul jazil. Terus terus Nabi nak rawuh tindakan itu skif ya ya dalilu. Jenengan mandek riyen Nabi wonten berita napa sanging Allah. Wah yo haru tenan. Lah saya kan gak kadang sing gowo agama ora mesti mbus warga ribet kan. Semua ndak ora mesti alim ribet kan zaman akhir. Ya wis ben ribet wong jare salah ditunggoni nabi kok ora ribet. Malah kliru to kowe muni. Zaman akhir kudune ngene kudu mbahmu ora ono nabi. Ya pantese ya ribet. Pantese ya napa? Ribet. Wong santri saiki bukan zaman sahabat. Wong kiai ini ya ora nabi, kowe ya ora sahabat. Ini biasa yang anggar urip cek do salat wis ben wis apa? Senengane kok bayangno ideal. Ora ono donya niku ora ono. Wong mamin ya min la wa ba'dahu sarun minhu ora ono dina kecuali tambah hari tambah lebih burung. Lah kowe sing buktekno iku ya alhamdulillah. Tapi kok muka itina siratal mustaqim ya tobat le dul urip ora jelas ya ini ya ono. Rabbi do pangeran insun bali kula aturi nyampe no panjenengan anak ing kita bijahi sebab pangkate Kanjeng Nabi. Kula suwun kula niku tumeka fi jiwarihi ing dalam nanggani Kanjeng Nabi. Kula suwun Gusti kula niku sing ben saged par Kanjeng Nabi. Khairu maq'adin yaiku posisi sing api-api posisi. Maksudnya maq'ad nggon lungguh, maksudnya nggon lungguh posisi kados innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Ora kok terus kowe ning swarga lungguh terus nggih boten ya bosen. Maksudnya lungguh iku posisi. Wong Arab nak darani tempat domisili ku maq'ad apa? Tapi bukan berarti selalu duduk. Paham nggih, kaya kowe ning omah jenenge manzil, nggon singgah, nggon yo ora kok terus ning kono terus yo ora iku mok bahasa. Wa sholatu wa hiyuta sholawati Allah utakhsha iku semoga ngliputi apa sholatu wa asyrafar rusli ing api-api rusul rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asli maknane nggih Muhammad dan mergo badal sange asyrafa napa berhubung nadzoman ditulis Muhammad kan asyrafar rusli mestine badale kan Muhammad dan mergo badal sange asyrafa napa tapi berhubung nadzoman namung ditulis napa Muhammad. Jadi masyhur tengene kaidah ya. Jadi napa sesuatu yang enggak boleh dalam aturan itu dibolehkan dalam nadzoman. Misalnya kaya alhamdulillahilladzi qad wafaqo itu kan ada alifnya. Padahal Allah itu mufrad karena alif di situ bukan untuk tasniyah tapi lil itlaq nggo ngecolo swara. Kados niki misalnya wa sholatu wa hitaksha asrafar rusli Muhammad kan bingung kan. Kangkang ora iso nyanyi kan. Lan nek sing nyanyi ora usah paham nahwu mana ribet. Piye kok ngene. Baru kaya ora paham pede. Aku yo gumun mek kangkang. Oh iso. Wis mungkut sepuro pangeran sing ora rame-rame napa. Lho kok cara ahli nahwu malah bingung maca nantuman. Asyraqal kaunu. Asyraqa manane opo yo? Al kaunu. Kan malah ribet kan. Ibtihajan yo mah. Masjid wazan iftmanan. Malah ribet kan. Baru kaya ora paham buanter. Damai wah. Damai. Wa sholatu wa hilai tak warai sidik-sidik ya ben rodok dong apa sesuk lalilah ora masalah sementing saiki eling wa sholatu wa hi utawi sholawati Allah iku takhsya iku ngliputi apa sholatu wa ghasya yakhsya fa ghasyaha ma ghasya ghasya itu ngeliput dari semua arah nggih ghasya wong Arab nak dirapa ngeliput dari semua arah jadi sholawatnya Allah ke nabi itu tidak hanya dari depan tidak hanya dari belakang tapi dari semua sisi iku mlane mriki ketono Habib Ali itu orang yang ahli balaghah. Jadi milihnya kata taksha sing apa ngliput sing lengkap asyrafar rusli. Ya wis pokoke iki engko maca sakduna berarti mahalul qiyam sebar iku wis mangan-mangan jajan wis pokoke ben barokah khataman nggo syarat. Riyen Imam Syafi'i nak khataman mangan jajan wis. Ora iso niru alime niru mangan jajan. So angel to. Anjen tenan Imam Syafi'i senengane nak ngaji iku garwane kon gawe jajan halawiyat sing ana unsur apa manis. Lah ya nak raiso nari alime ya niru mangan. Pokoke mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Asyrafar rusli ing mulya man rasul depane Muhammadan kanjeng Nabi Muhammad. Wa salamun uti keselamatan. Maksudnya lan muga-muga kanjeng Nabi entuk salamun keselamatan mustamirun kang abadi kulakhinen di setiap saat ya tajaddatu kang selalu anyar apa salam mustamir.